Baik, berikut ini langsung aja. Masih bersama dengan Mike Stone Shooting. Juga ada Ramayana. Yang satu ini gak diraguin lagi suaranya. Cantik udah jelas, suara merdu mendayu-dayu. Yuk, kasih aplaus yang meriah buat Anisa Rahma Nyu Palapa. Semakin semangat. Boleh dikasih tepuk tangannya semuanya buat New Palapa, Mas. Terima kasih. Alisha Rafa. Iya, Mas Rizal.